Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sukses, yang sudah kaya raya, yang segala keperluan dunianya tercukupi, bahkan berlebihan, yang segala pemilikan dan penampilannya sangat jauh lebih tinggi dan lebih unggul dibanding rata-rata kita, mohon sebaiknya tidak usah kita persalahkan sepanjang semua kekayaannya tidak diperoleh dengan menindas kita, merampok kita, atau mencurangi kita. Biarlah beliau-beliau itu menuntaskan hidupnya sendiri tanpa kita ganggu. Yang mungkin menjadi sumber masalah adalah kalau kita beranggapan bahwa orang-orang itu lebih sukses dibanding kita. Yang mungkin perlu dipersoalkan adalah pendapat kita bahwa orang itu berhasil memperoleh kekayaan dan keberhasilan yang kita gagal dan tidak mendapatkannya. Yang mungkin perlu dipermasalahkan adalah kalau kita berkeyakinan bahwa di hadapan orang itu kita merasa lebih rendah, merasa gagal, merasa minder, merasa tidak berarti. Kita menjadi orang yang sesial-sialnya orang dan menjadi manusia yang secelaka-celakanya manusia. Sudahlah tidak kaya sebagaimana orang itu, merasa gagal pula, bahkan menjadi rendah diri. Maka nyata senyata-nyatanya bahwa kita dengan itu meresmikan diri kita ini bukan hanya gagal, tapi juga bodoh. Maka mempelajari ihsan mungkin bisa sedikit membuat kita menggeliat dari keterpurukan itu.